الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله الحمد لله رب العالمين marilah kita senantiasa memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala pujian. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Dia yang Maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala juga dipuji karena Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Termasuk pada hari ini kita sempat datang di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, ilmu agama yang dengannya akan mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di tempat ini itu tiada lain karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. أيها المسلمون المؤمنون بالله ورسوله pada kesempatan yang mulia ini setelah kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama yang telah terlibat dalam acara ini, ta'awun dalam rangka terlaksananya acara kita ini, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas segala usaha kita dengan kebaikan. Ayuhal mu'minun, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu materi yang berjudul hidup bahagia di bawah naungan akidah yang benar. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya peringatkan diri saya dan kepada seluruh ikhwan, hendaknya kita menjauhkan diri kita dari sifat gulu dan berlebihan. Walaupun perkara tersebut adalah perkara yang kita anggap biasa, dalam hal ini telah sampai kepada saya, disampaikan oleh seorang ikhwah, bahwa ikhwah tersebut membaca di internet penyampaian daurah, dan itu disampaikan bahwa termasuk yang mengisi daurah adalah saya. Mereka tulis Al-Ustaz Amrullah, da'i dari Kabupaten Goa. Kalau saya sendiri, ini saya anggap melebihi kapasitasnya. Kalau dikatakan da'i, mungkin itu masih terlalu jauh. Maka sekali lagi, peringatkan diri saya dan kepada seluruh jamaah, seluruh ikhwah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperingatkan umatnya dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "La tutruni kama atrafu an-nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian memuji sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Tetapi katakanlah, "Walakin qulu," katakan Muhammad Abdullah wa Rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya. Yakni, itu sudah cukup. Maka ini menjadi peringatan untuk diri saya dan kepada seluruh ikhwah, janganlah kita berlebihan dalam suatu masalah. Saya sekedar seperti antum sekalian, kita sama-sama belajar. Bahkan mungkin ada di antara kalian, di antara antum sekalian, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih baik kapasitasnya daripada saya. Kalau di mata sendiri, ikhwah orang saya itu hanya sekedar pekerja harian. Pekerjaan keseharian saya adalah buruh harian, kerja bangunan. Makanya ketika mereka membaca pamflet tersebut, sebagian dari mereka kaget, bahkan berkata kepada saya, "Mungkin saya salah baca di internet tersebut." Maka ini ikhwah sekali, peringatan untuk diri saya dan kepada seluruh ikhwah, jaga perkara-perkara ini sampai pada perkara-perkara yang ini. Sebab hancurnya binasaan umat-umat terdahulu ketika mereka berlebihan gulu dalam agama mereka. Ayuhan muslimun, al-mu'minuna billahi wa rasul. Kembali kita pada permasalahan. Kita akan membahas permasalahan akidah. Pembahasan akidah adalah ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Pembahasan akidah adalah pembahasan yang paling pokok, yang paling penting di dalam agama kita. Bagaimana tidak? Dalam pembahasan akidah tersebut akan dibahas asas-asas, dasar-dasar pokok di dalam agama. Dalam pembahasan akidah akan dibahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Karena itulah, karena pentingnya hal ini, pentingnya pembahasan tentang akidah Islamiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan jihad, itu disebabkan karena pembahasan ini, pembahasan akidah Islamiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tiada kami mengutus, "Wa ma arsalna min qablika dari sebelum kawan Muhammad, Nur Rasul dari seorang Rasul pun, kecuali saya wahyukan kepadanya, Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk beribadah kecuali saya kan Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada-Nya. Namun demikian, bersamaan dengan pentingnya hal ini, bersamaan dengan mulianya ilmu ini, akan tetapi kita akan mendapati di setiap waktu dan di setiap tempat, ternyata dalam menghadapi permasalahan ini, dalam menghadapi permasalahan akidah, manusia di dalam menyikapinya terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menerima seruan ini, orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh mempelajari permasalahan ini, orang-orang yang senantiasa bekerja sama, ta'awun dalam menyelesaikan terciptanya akidah tersebut. Dan orang-orang seperti inilah pengikut para rasul di setiap waktu dan di setiap zaman. Mereka mencurahkan segala kemampuan mereka. Mereka mencurahkan jiwa dan raga mereka untuk mendapatkan, mempelajari, memperjuangkan, mendakwahkan akidah Islamiyah. Ini adalah kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang justru berdiri menghadapi permasalahan ini dengan sikap permusuhan. Dan mereka ini banyak jenisnya, baik itu dari kalangan orang-orang musyrikin, baik itu dari kalangan orang-orang Yahudi, baik itu dari kalangan orang-orang Nasara, walaupun dari kalangan orang-orang munafikin. Bahkan di antara mereka justru ada yang memakai baju seperti kaum muslimin. Justru di kalangan mereka ada yang menghafal Al-Qur'an. Bahkan bacaan Al-Qur'an mereka itu lebih fasih dibandingkan bacaan kaum muslimin secara umum. Akan tetapi sikap mereka di dalam menyikapi dakwah akidah Islamiyah, justru mereka berusaha menghalang-halanginya. Dan ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan musuh-musuh Islam, bahwa mereka seluruhnya berusaha bagaimana memadamkan cahaya Islam dari atas bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun." Mereka musuh-musuh Islam dari segala jenis yang telah kita sebutkan tadi, itu senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya Islam dengan lisan-lisan mereka. Akan tetapi, وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا أَيْتِمْ مَنُرَهُ. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menginginkannya dan tidak menyukainya. Ini secara umum, ikhwan fillah. Di ayat-ayat yang lain, secara terperinci, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana sikap musuh-musuh Islam. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Mereka ingin supaya kita jauh dari Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Ini sifat keadaan orang-orang musyrikin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Senantiasa mereka terus-menerus memerangi kalian. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. Sampai mereka mampu memurtadkan kalian dari agama kalian. Ini kita tahu seandainya mereka mampu. Ini jamaah sekalian, Ayuh al-Muslimun, perhatikan bagaimana usaha mereka. Musuh-musuh Islam, mereka berusaha menjauhkan kita dari akidah Islam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara pun demikian adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridha terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Yaitu yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَكَثِرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Kebanyakan dari ahli kitab, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, itu menunjukkan seandainya mereka mampu memurtadkan kalian dari agama kalian karena kebencian yang ada pada mereka. Demikian pula orang-orang munafikun senantiasa berusaha menjauhkan manusia dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waktu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Mereka menginginkan, ayat ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Mereka menginginkan seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir, maka menjadilah kalian sama dengan mereka. Ini jangan kalian, dan terkhusus orang-orang yang berpakaian Islam, menamakan Islam, berbaju dengan baju Islam, berbahasa dengan bahasa Islam, tapi hati mereka berhati serigala. Dan ini telah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kan nafsi yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr mukhafatan ayyudurkani." Adalah manusia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Mukhafatan ayyudurkani. Saya takut jangan sampai kejelekan tersebut menimpa diriku dalam keadaan saya tidak mengetahuinya. Kemudian di awal surah, Hudzaifah menyebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami berada di dalam alam jahiliyah, masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kehinaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan cahaya Islam, maka menjadilah kami menjadi orang-orang yang mulia, dipenuhi dengan kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan setelahnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, akan datang kejelekan." Kemudian di akhir riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah datang kebaikan, datang kejelekan, kemudian datang kebaikan setelahnya. Kemudian datang lagi kejelekan. Kemudian kejelekan yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa suatu saat nanti akan datang du'atun ala abwab jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha. Di akhir zaman nanti akan datang, akan ada orang-orang yang berdiri di atas pintu-pintu jahannam, penyeru-penyeru ke dalam neraka jahannam. Siapa yang memenuhi panggilannya, siapa yang menyambut panggilannya, qadafuhu fiha, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siful lana." Karena ini sangat berbahaya. Karena mereka berpakaian sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru. Maka sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, siful lana. Sifatkan kepada kami keadaan mereka." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka itu kulit-kulit mereka seperti kita. Dan bahasa mereka, bahasanya seperti kita. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa mereka itu berpakaian dengan pakaian Islam. Akan tetapi, pakaian pakaian Islam. Tetapi mereka menyeru di atas abwab jahannam. Maka hati-hati Ikhwan fillah, ternyata ada sebagian orang sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpakaian sifat-sifat yang seorang dai kepada Islam, tetapi mereka pada hakikatnya menyeru kepada abwab jahannam. Dan di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya muka-muka mereka, tubuh-tubuh mereka adalah tubuh manusia, akan tetapi hati mereka adalah hati serigala. Ayuhal muslimun, al-mu'minuna billahi wa rasul. Maka kembali kita ingatkan bahwa bagaimanapun pentingnya akidah Islam, kedudukan akidah Islam, akan tetapi di dalam menyikapinya ternyata manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang menyambutnya dengan sambutan penuh dengan keridhaan, penuh dengan penerimaan, dan mereka adalah pengikut para rasul. Dan mereka lah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang berdiri dengan penuh dengan penentangan, penuh dengan permusuhan dengan berbagai jenisnya, baik dari kalangan kaum suci, Yahudi dan Nasara, orang-orang munafik dan orang-orang yang berpakaian Islam, menamakan dirinya dai dari Islam, tetapi pada hakikatnya mereka menyeru kepada neraka jahannam. Ayuhal muslimun, al-mu'minuna billahi wa rasul. Sekarang kita kembali kepada pembahasan akidah Islamiyah. Pertama, kita akan sebutkan takrif tentang akidah. Atau sebelumnya, saya ingatkan diri saya, setelah kita mengetahui dua golongan tersebut, maka tinggal kita yang memilih di mana kita akan berada. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mencintai dan menerima seruan untuk kembali kepada akidah Islamnya, atau justru sebaliknya, kita akan berdiri dengan penuh penentangan, dengan berbagai cara menghalang-halangi terwujudnya akidah Islamnya tersebut. Tarif akidah. Akidah secara bahasa itu adalah ikatan. Kemudian secara istilah, akidah adalah keyakinan hati terhadap sesuatu. Maka dari ini kita sudah punya gambaran apa yang diinginkan dengan akidah Islamnya. Sebagian ulama memberikan takrif bahwa akidah Islamnya adalah semua amalan atau mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dibarengi dengan keyakinan yang penuh, disertai dengan perasaan ridha dan penuh penyerahan hati. Atau boleh dikatakan bahwa akidah Islamnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kemudian, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini cerita tentang takrif akidah Islamnya. Kemudian selanjutnya kita akan menerangkan tentang asas-asas akidah Islamnya, dasar-dasar akidah Islam. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi tentang takrif akidah Islamnya, maka disitulah kita mendapat bayangan tentang asas akidah Islam, bahwa asas akidah Islam itu adalah yang disebutkan di dalam arkanul iman yang kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah dasar-dasar pokok yang paling penting dalam akidah Islam. Yang pertama, al-iman billah, keimanan kepada Allah. Yang kedua, al-iman bil malaikat, keimanan kepada malaikat. Yang ketiga, al-iman, keimanan kepada al-kutubil munazzalah, terhadap kitab-kitab yang diturunkan. Yang keempat, al-iman bil rusul, keimanan kepada para rasul-rasul. Yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Dan yang keenam, al-iman bil qadar, khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Keimanan terhadap takdir, yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin." Bukan yang dinamakan kebaikan itu hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke arah timur walaupun barat. Akan tetapi yang kebaikan, kebaikan yang sebenarnya adalah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada sikap-sikapnya, dan beriman kepada nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo muslimun, al-mu'minuna billahi wa rasuluh. Inilah atas dasar akidah Islam yang insyaAllah Ta'ala ketemuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhidnya dan inayahnya. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada hari ini walaupun secara ringkas karena terbatasnya waktu. Saya ingatkan kepada siswa bahwa pembahasan akidah itu tidak cukup dengan satu daurah ke daurah yang lainnya. Pembahasan akidah tidaklah cukup hanya dengan ta'lim satu kali sepekan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi. Mulai dari awal terutusnya sampai beliau wafat selama 23 tahun, setiap hari, setiap saat beliau menanamkan akidah kepada umatnya. Maka ingatkan kepada diri saya, pembahasan akidah tidak cukup hanya dengan satu kali, dua kali pertemuan. Tetapi kita harus mencarinya dan mempelajarinya selama hayat masih dan membara. Di setiap waktu, di setiap saat, kita harus mempelajarinya. Sekarang kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya. Hakikatul iman. Karena kita sebutkan tadi, akidah adalah al-iman billah. Maka kita sebutkan apa itu iman. Al-iman, keimanan adalah amalan dengan anggota tubuh, meyakini atau mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah hakikat iman. Sehingga orang yang mengucapkan keimanan dengan lisannya tetapi tidak meyakininya di dalam hati, walaupun dia melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, tidaklah diterima keimanan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ketiga hal ini terpenuhi. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keadaan orang-orang munafik. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang orang-orang munafik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, saya mempersaksikan dengan lisannya, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, saya mempersaksikan kamu adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, dan Allah mengetahui kamu adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwa persaksian orang-orang munafik itu adalah dusta. Padahal mereka telah ucapkan dengan lisannya, padahal mereka telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berniat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wallahu yang hari ini munafikin dalam kalbu. Karena kosong satu dari syarat keimanan, hati mereka tidak meyakininya. Demikian pula, walaupun mereka meyakininya, mereka mengucapkannya, tetapi mereka tidak mengamalkannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Maka hal tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar, kita Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa paman beliau tersebut Abu Thalib itu mengucapkan dalam sebuah bait syairnya. Dia mengatakan, saya mengetahui, saya meyakini bahwa apa yang dibawa oleh kemenangan saya itu adalah kebenaran. Seandainya bukan karena saya takut dicela oleh umat saya, oleh orang-orang Quraisy, maka sungguh saya telah mengikutinya. Dia ucapkan dengan lisannya, dia yakin itu kebenaran, tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan keseharian. Apa yang terjadi? Keimanan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhim, ayuhal muslimun, keimanan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terpenuhi tiga hal ini. Mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, dan mengamalkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Seorang ahli syair pernah berkata, mengucapkan tentang perkara ini. Beliau berkata, "Ihdar iqaballah wa fi tawabah hatta takuna kama lahu qalban." Imanun billahi baina talata. Amalun wa qawlun wa iqaballah. Wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bir radi. Wa kilahuma fil qalbi yahtadijan. إذا قلوت جريبة في ظلمة والنفس داعية إلى التقيان فاستحضر نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Beliau berkata, hati-hatilah kalian dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasalah kalian mengharapkan pahalanya sampai kamu menjadi seakan-akan mempunyai dua hati. Beliau mengharapkan kepada kita supaya dalam hati kita senantiasa tertanam dua hal ini. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, keimanan kepada kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di antara tiga hal. Amalan, ucapan dan keyakinan di dalam hati. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Wasilahumah dan niat. Kedua hal ini senantiasa tumbuh di dalam hati. Dorongan untuk melaksanakan ketaatan itu senantiasa ada. Dan dorongan untuk melakukan maksiat itu pun senantiasa ada. Makanya hati-hati. Makanya beliau tekankan di awal. Takut terhadap siksaan dan harapkan rahmat. Kemudian selanjutnya beliau berkata, wa idza qalauta, jika kamu bersendirian di dalam keraguan, di dalam kegelapan, kemudian jiwa kamu memanggil kamu untuk melakukan perbuatan kejelekan, fastahdi, maka marilah dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada jiwamu bahwasanya ia menciptakan kegelapan senantiasa melihatnya. Di sini sebagai sisi pendalilan ucapan beliau, iman Nabi dan bina salah pendahat. Bahwa imanan hakikatnya itu terdiri dari tiga hal. Amalan, ucapan dan keyakinan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah hakikat keimanan. Ayuhal muslimun, al-muminuna billahi wa rasul. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama dari dasar-dasar akidah Islamiyah. Dasar yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar yang pertama dari dasar-dasar akidah Islamiyah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling pokok, rukun yang paling penting, asas yang mendasari asas-asas yang lainnya. Inilah dasar yang paling agung, dasar yang paling mulia dari dasar-dasar akidah Islamnya. Bagaimana tidak? Di dalamnya kita akan bercerita atau membahas pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, yang mengutus seluruh rasul, yang menurunkan kitab-kitab. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu padanya tercakup empat hal. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Al-iman bi wujudillah ta'ala. Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan dengan dalil-dalil naqliyah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dari dalil-dalil akal pun menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil-dalil fikriyah, panca indera pun menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil akal menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta ini, semua yang terlihat, walaupun yang tidak terlihat, itu menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah mungkin sesuatu yang sebelumnya tidak ada itu akan menciptakan diri mereka sendiri. Tidaklah mungkin sesuatu yang sebelumnya tidak ada akan ada dengan sendirinya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu? Apakah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Tentunya tidak. Jawabannya ada penciptaan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan pergantian malam dan siang. Perputaran matahari dan bulan. Pergantian musim. Adanya orang yang lahir dan adanya orang yang meninggal. Seluruhnya itu adalah alamat tanda bahwa seluruhnya ada yang menciptakannya dan ada yang mengaturnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Aqidah Wasithiyah menukil satu kejadian yang dialami oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau sebutkan bahwa suatu ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah taala beliau tahu akan didatangi oleh orang-orang yang mengingkari tentang adanya kita. Mengingkari tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun duduk berpikir. Sementara beliau duduk berpikir, datanglah orang-orang tersebut. Mereka berkata kepada Imam Abu Hanifah, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu renungkan? Beliau pun menjawab, saya merenungkan satu kejadian yang sangat mengherankan. Orang-orang tersebut berkata, apa kejadian tersebut? Beliau menjawab, ada suatu perang yang sangat besar yang dipenuhi dengan muatan yang begitu banyak. Perang itu berlayar dari satu tempat menurunkan angkutannya, kemudian ke tempat yang lain menurunkan angkutannya yang lain, dari satu tempat menaikkan angkutannya, muatannya, kemudian di tempat yang lain menurunkan dan menaikkannya kembali. Teratur berjalan, akan tetapi yang mengurangkan perahu tersebut tidak mempunyai nahkoda. Maka orang-orang tersebut pun paham bahwa yang diinginkan oleh Imam Abu Hanifah adalah tentang alam semesta ini. Waktu kita akan mengurangkan ke alam semesta ini yang penuh dengan keteraturan itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Maka mereka pun pergi dengan tidak sanggup menjawab, memberikan hujah kepada Imam Abu Hanifah. Al-Mu'min, ikhwan kita, ayuhal muslimun, al-mu'minun abillahi wa rasul. Ini adalah hal yang pokok yang pertama. Bahwa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengimani tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dari akal. Kalau dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ini. Bahkan dari fitrah pun, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa fitrah manusia menetapkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Hadapkanlah wajah kami kepada agama dalam keadaan lurus. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan fitrah untuk manusia. Fitrah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dijadikan untuk manusia. Fitrah tersebut tidak akan pernah berubah. Dan kecilul pergi. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Selama fitrah manusia masih tetap berada di atas fitrahnya, maka mereka pasti akan menetapkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. La tabdila li khalqillah. Itu sudah suatu kepastian bahwa tidak akan pernah berubah. Kecuali kalau tidak dirubah dengan berbagai macam pemikiran, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah. Fa abwani yuhawdani ay nafsirani aw majtani. Setiap yang dilahirkan lagi dalam keadaan fitrah dan suci, maka kedua orang tuanya yang menjadikan mereka menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Inilah ketetapan bahwa fitrah manusia selama tidak berubah, maka pasti menetapkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalikumullah rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Dalikumullah rabbukum. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Tidak ada ilah yang hak untuk dibadahi kecuali hanya Dia. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Fa'budu, ini keharusannya. Maka beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia terhadap segala sesuatu maha wakil. Dia yang mengaturnya. Dia yang melindunginya dan yang selainnya. La tudrikuhu al-absar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh pandangan. Akan tetapi Dia yang meliputi seluruh pandangan. Dan Dia maha alus dan maha mengetahui. Pada poin yang kedua ini, la tudrikuhu al-absar ini dijadikan dalil orang-orang yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin dilihat di dunia maupun di akhirat. Dengan dalil mereka ini, la tudrikuhu al-absar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh pandangan. Namun alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah datang satu syubhat dari musuh-musuh Islam kecuali pasti ada bantahannya, ada jawabannya, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini yudrikul absar. Tidak diliputi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diliputi oleh pandangan. Tetapi melihat jizya, bagian-bagian Allah SWT yang tertentu melihatnya, itu memungkinkan. Dan di sini ayat ini tidak mengatakan, La tanruhul abusar, Allah tidak akan didengar. Tetapi yang dinafikan adalah, tudurul abusar, diliputi. Artinya seluruhnya akan terlihat. Maka ini jawaban, bahwa Allah SWT memang tidak akan diliputi oleh penglihatan, tetapi akan dilihat oleh penglihatan. Allah alam suara. Ini pokok yang pertama. Bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seseorang mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang mengatur, yang membentuk segala sesuatu. Itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ini adalah keyakinan seluruh manusia. Sampai di Iblis Rahmatullah Malik meyakini juga keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan ini. Ketika telah diucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang, sebagai makhluk yang terlaknat, mereka berkata, Rabbi bima a'tani wa Rabbi. Dia tetapkan ini. Meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan orang-orang muslim seluruhnya meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum muslimin lebih-lebih lagi melebihi keyakinan yang lainnya, mereka berkeyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kaum muslimin bahwa mereka juga meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa la in ta'tahum Man khalaqas samawati wal ardh wa sakhara as-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yunfakun. Walakin sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, mereka pun akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jawaban mereka, mereka menetapkan yang menciptakan seluruhnya, yang mengatur seluruhnya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alan maka bagaimana mereka bisa berpaling dari jalan yang benar? Karena kita ingatkan jelas sekali bahwasanya sebenarnya keharusan dari keimanan, dari benarnya keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keharusannya. Makanya mengharuskan ketika mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat menggerangkan. Karena sekali lagi keharusan keimanan kepada rububiyah itu sebenarnya mengharuskan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, rabbakumul ladzi khalaqakum wa ja'ala min qablikum la'allakum tattaqun. Wa amrusya aqul firsal ibadah. Atau yang disebutkan setelahnya, Umudu Rabbatu, beribadalah kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Maka ini di sini menghilangkan fa'alan fa'um. Mengapa mereka berpaling dari jalan yang benar? Padahal mereka telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul liman min ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Katakan, untuk siapakah apa yang ada di bumi? Wa man fiha, dan yang orang-orang yang berada di atasnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna, mereka pun berkata lillah. Seluruhnya kepunyaan Allah. Seluruh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun. Katakan, kenapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak mau mengingat? Ini jemaah sekalian menjelaskan kepada kita. Setelah kita mengetahui ayat-ayat ini, bahwa orang-orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah. Tetapi mengapa mereka tetap berperang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka tetap halal darah-darah mereka? Halal harta-harta mereka? Halal kehormatan mereka? Kenapa mereka belum dikategorikan sebagai orang Islam? Kenapa mereka belum dikategorikan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karena kita mereka tidak meyakini tentang keimanan kepada tauhid uluhiyah. Dan inilah keharusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga. Bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga mengharuskan orang untuk mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengikhlaskan ibadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang kufar. Jika dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah tukhbirun. Katakan la ilaha illallah. Mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Padahal mereka orang musyrik. Mereka orang kafir. Tapi mereka begitu paham tentang apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Kalau dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka langsung paham. Apa jawaban mereka? Aja'al alihatina ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini menginginkan, menjadikan sembahan-sembahan kita adalah sembahan yang satu? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat menyeramkan. Mereka paham bahwa konsekuensi dan la ilaha illallah adalah menyisakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Mengikhlaskan ibadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mereka tidak inginkan. Ini yang mereka ingkari. Demikianlah keadaan orang musyrikin. Mereka begitu paham tentang makna la ilaha illallah. Padahal sekali lagi, mereka adalah orang-orang musyrik. Berbeda dengan keadaan orang-orang sekarang. Kalau teringat, pakaian mereka adalah pakaian orang muslim. Kita lihat identitas mereka tertulis. Dia adalah orang Islam. Kalau kita katakan mereka bukan orang muslim, maka mereka akan marah, murka. Bahkan kalau kita, kalau mereka mampu, mereka akan membunuh kita. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Mereka setiap saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka di dalam salatnya setiap saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan menjadi zikir harian mereka. Karena tapi banyaknya mereka mengucapkan la ilaha illallah sampai kadang mereka pingsan di dalam mengucapkannya. La ilaha illallah sampai pingsan. Tetapi apa yang terjadi di kuan mereka? Ternyata amalan-amalan mereka jauh dari la ilaha illallah. Perhatikan, siapa yang memenuhi kuburan-kuburan tidak untuk beribadah kepadanya? Siapa yang memenuhi batu-batu tempat-tempat yang diselamatkan untuk beribadah kepadanya. Siapa yang melihat ini? Adanya benda-benda yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat. Orang-orang yang berlaku di Allah. Ini perlu diingatkan. Ikhwan Islam. Padahal keharusan dari Allah ke Allah. Dan ini adalah keharusan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh tandingan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh sekutu. Baru-baru. Seorang kerabat datang kepada saya. Membawa satu buku. Buku tersebut berjudul, karena saya orang gua, sebagaimana pamflet, khususnya saya tinggal di Kecamatan Bali. Datang buku kepada saya, sejarah kerajaan Bali. Sejarah ringkas tentang munculnya kerajaan Bali. Ternyata, la ilaha illallah. Isinya, bukan berisi sejarah, tetapi isinya menceritakan tentang tempat-tempat, tentang kuburan-kuburan, tentang benda-benda yang diselamatkan. Kemudian pada akhirnya atau sebelumnya ada kata sambutan dari kepala dinas, saya tidak tahu kepala dinas apa. Dia berkata, saya berharap mudah-mudahan pemerintah khususnya di Kabupaten Bali menjadikan buku ini sebagai muatan lokal untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini diajarkan kepada kaum muslimin. Padahal yang diceritakan di situ adalah kuburan-kuburan. Bahwa kuburan ini adalah kuburan. Para masyarakat orang Makassar bilang. Mereka ceritakan tentang gunung Parangin yang tempat Bali. Yang mereka katakan, dulu tentara Bali, kalau mau pergi berperang, sebelumnya mandi dan minum dulu airnya bungung barangnya. Kalau setelah minum dan mandi di tempat tersebut, maka mereka akan menjadi pemberani. Mereka ceritakan tentang bendera kerajaan baru, tentang bendera Korea, kata mereka. Yang sebelum berperang, mereka kibarkan bendera tersebut. Kalau bendera tersebut berkibar melawan arah angin, maka mereka katakan, kita akan menang dalam peperangan. Kalau mengikuti arah angin, maka mereka berkata, kita akan salah dalam peperangan. Bukankah ini keyakinan orang-orang muslim terdahulu? Ingat kisah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-Laythi ketika keluar ke perang Hunain. Bagaimana keadaan sebagian sahabat yang beriman Islam? Bukankah mereka minta untuk dibikinkan satu pohon menggantungkan pedang-pedang mereka supaya kata mereka pedang-pedang tersebut akan berberkah? Bukankah ini dihitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seperti apa yang diminta oleh Bani Israil kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Akan tetapi jemaah sekalian, ini yang sangat menyedihkan. Kaum muslimin jauh dari akidah Islam yang benar, padahal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baru diterima, baru terpenuhi ketika hal yang seperti ini juga ada. Dan ini yang paling pokok, ini yang menjadi sebab khususnya seluruh para rasul dan diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa tuqimu shalah. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? An i'budu Allaha wa tuqimu shalah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhilah seluruh sembahan yang disembah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, ikhwan kita. Karena keterbatasan waktu. Kemudian, keimanan yang keempat. Dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari nama dan sifat-sifatnya, baik itu melalui Al-Quran ataupun tarikh datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ta'dzib, tanpa membandingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar, atau tanpa takfir, tanpa membuang nas tersebut atau nama tersebut, atau tanpa takfir, tanpa menanyakan bagaimana nama dan sifat tersebut, wala tamtsil, dan tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Laisa tamtsilu syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Pembahasan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat penting kita pelajari. Karena kalau kita perhatikan Al-Quran dari awal sampai akhir, itu seluruhnya pasti padanya ada terdapat pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ayat itu menceritakan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu butuh istimah, butuh kesungguhan untuk mempelajari perkara ini. Sebagai kesimpulan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan benar dianggap sebagai satu keimanan ketika empat hal ini terpenuhi. Pertama, beriman kepada tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk pada dasar yang kedua dari dasar-dasar pokok akidah Islam. Yang kedua adalah al-iman bil malaikat. Beriman kepada malaikat adalah asas yang kedua dari akidah Islam. Keimanan kepada malaikat adalah keyakinan bahwasanya malaikat itu ada, dan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan banyak jumlahnya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu diciptakan sebelum diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Ini memberikan keterangan bahwa sebelum diciptakan Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sudah lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqa al-jin min nar." Jin itu atau setan itu diciptakan dari api. "Wa khuliqa al-malaikatu min nur." Dan malaikat diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqa Adam min ma husalat." Dan Adam diciptakan alaihi salatu wassalam dari apa yang disifatkan kepada kami, bahwa beliau diciptakan dari tanah. Jadi malaikat penciptaan dan cahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an berbagai macam sifat tentang malaikat, bahwa mereka adalah makhluk yang sangat agung. Mereka adalah makhluk yang sangat mulia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang kufar berkata, "Wa qala ittakhadha ar-rahman walada." Orang-orang kafir berkata, "Allah yang Maha Rahman mengambil anak." Yang mereka maksud malaikat. Jadi orang-orang kufar mengatakan malaikat adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Wajadillah. Ta'ala Allah bukan kadir. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak, membantah ucapan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun." Bal ibadun mukramun. Bahkan ini kalimat penolakan, tidak seperti yang mereka ucapkan. Bahkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Kemudian malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastaghfirun. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yasturun." Ini sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Bahwa walahu kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di sisinya, yaitu malaikat. La yastakbiruna 'an ibadati. Mereka tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang mulia. Mereka senantiasa tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah merasa lebih dari beribadah tersebut. Mereka senantiasa bertakbir di waktu malam dan di waktu siang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah putus, tidak pernah capek dalam beribadah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Namun yang paling penting bagi kita adalah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu harus tercakup padanya dua hal yang paling penting. Mengimani secara global dan mengimani secara terperinci. Pertama, kita harus mengimani malaikat secara keseluruhan, seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwa malaikat itu ada dengan sifat-sifatnya. Yang kedua, kita harus mengimani secara rinci apa yang Allah Subhanahu wa taala rinci atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, misalnya mengimani nama-nama malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Seperti malaikat Jibril, atau malaikat Mikail, atau malaikat Israfil, atau malaikat Maut, atau malaikat Ridwan, atau Ma'ar. Ini seluruhnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Demikian pula mengimani tugas-tugas mereka yang Allah Subhanahu wa taala rinci, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Misalnya tugas membawa wahyu, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan banyak di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat Jibril adalah rasul Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan wahyu. menyampaikan wahyu. Dan dari hadis-hadis para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang perkara tersebut. Atau mengenai tentang malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet. Atau mengenai tentang malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan tugas-tugas yang lainnya yang mau disebutkan dalam dari Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan namanya dan tugasnya kita imani secara terperinci. Dan apa yang tidak disebutkan namanya dan tugas-tugasnya kita imani secara umum. Ini apa yang kedua? Mengimani kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Keimanan kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah keimanan yang pasti bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk mengimani kitab-kitab tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wa al-Asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Perintah, katakan, kami adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan mengimani apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal-Asbab. Al-Asbab, sebagian Al-Tafsir menyebutkan bahwa dia adalah anak itu keturunan Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wa ma'utiya Musa, dan apa yang didatangkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Wala ulian nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang didatangkan diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dari Rabb mereka. Jadi kita diperintahkan untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasul-Rasul. Ini keimanan secara umum, secara global. Kemudian kita juga harus mengimani dari kitab-kitab tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama-namanya kepada kita. Seperti kitab At-Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Atau kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Atau kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Atau Suhuf Ibrahim atau suhuf Musa. Dan yang terpenting dan yang paling pokok adalah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari Al-Qur'an maupun yang disebutkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab tersebut. Inna anzalna at-Taurat sehingga kami menurunkan At-Taurat wa atayna Daud al-Zabur dan kami datangkan kepada Nabi Daud Zabur wa atayna Injil kepada Nabi Isa dan suruh-suruh yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi kita untuk mengimaninya dan tidak membeda-bedakannya. Tidak boleh seseorang mengimani sebagian kemudian mengingkari sebagian yang lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orang yang beriman kepada sebagian, kemudian mengingkar sebagiannya, itu adalah apa tuh minun dan ibad disikan, watak burun dan ibad. Apakah kalian mengimani sebagian dari Alkitab dan mengkafiri sebagian? Dan di akhir ayat disebutkan bahwa mereka adalah ulama kafirun haqqa. Mereka adalah orang-orang yang sebenar-benarnya dalam keadaan kafir. Kafir yang sebenar-benarnya adalah orang yang mengingkari sebagiannya dan mengimani sebagiannya. Maka kewajiban kita adalah mengimani seluruhnya. Kita mengimani Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakannya. Dan sekali lagi, yang terpenting dan yang paling pokok adalah mengimani Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sifat-sifat Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia. Al-Qur'an adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hati terhadap kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi mutasaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiman 'alayhi." Dan kami turunkan kepada Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Mutasaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan terhadap apa yang telah ada dari kitab-kitab terdahulu. Semua kebenaran yang ada dalam kitab-kitab terdahulu itu ada di dalam Al-Qur'an. Namun kelebihan Al-Qur'an, tidak semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu ada dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya ini adalah kitab yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi mutasaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alaih." Muhaiminan alaih ini menjadi timbangan, ukuran. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, muhaiminan alaih itu tercakup padanya bahwa semua apa yang ada dari kebenaran, dari kitab-kitab terdahulu itu ada di dalam Al-Quran. Dan semua berita-berita dari kitab-kitab terdahulu itu kembali kepada Al-Qur'an. Apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu adalah kebenaran. Dan apa yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, maka itu bukan kebenaran. Ini salah satu tafsir makna dari muhaiminan alaih. Dan ini merupakan sifat dari Al-Qur'an, menunjukkan betapa agungnya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada umat ini, kepada umat Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada mereka. Bagaimana tidak? Al-Qur'an merupakan kemuliaan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun." Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian kitab, satu kitab yakni Al-Qur'an. "Fihi dzikrukum," padanya sebutan kalian. Nanti kita sebutkan apa yang diinginkan dengan dzikrukum. Afala taqilun, kenapa kalian tidak berpikir? Ya yang lain, "Wa inna mudzikrul laka wa liqom tawfa tusalun." Dan Al-Qur'an itu adalah zikir untuk kamu dan untuk kamu, "wa tawfa tusalun," dan kelak kalian seluruhnya akan ditanya. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah taala, mentafsirkan ayat ini, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun." Beliau berkata, "Fihi dzikrukum ayy syarfukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum in tadakkartum." Pada Al-Qur'an itu ada kemuliaan untuk kalian. Pada Al-Qur'an itu ada kebanggaan untuk kalian. Pada Al-Qur'an itu ada ketinggian derajat untuk kalian. "Idza tadakkartum," kalau kalian mau mengambil pelajaran darinya. Maka ini jelas kalian nikmat yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Al-Qur'an penuh dengan kemuliaan Al-Quran penuh dengan ketinggian derajat bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai warisan untuk setiap orang, baik itu para pejabatnya atau rakyat biasa. Al-Quran adalah warisan untuk laki-laki dan untuk perempuan, sama seterusnya bagiannya. Al-Quran adalah warisan bagi para ulama atau para penuntut ilmu. Al-Quran adalah warisan untuk seluruh manusia, khususnya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina." Faminhum zalimun li nafsi, waminhum muqtasidun, waminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwa al-fadlul kabir. Kemudian, tsumma awrasna, kami wariskan kitab ini, alladziina istafaina, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi orang yang mendapatkan warisan Al-Quran adalah orang-orang terpilih. Dan Al-Quran adalah warisan orang-orang Islam. Maka orang-orang Islam, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang terpilih. Mereka mewarisi Al-Quran. Maka ada hamba-hambakan. Sebagian dari mereka, zalimun, ada yang menganiaya ilmu mereka. Melakukan sebagian kewajiban, meninggalkan sebagian yang lainnya. Meninggalkan sebagian yang haram, namun dua kali masih terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini zalimun. Waminhum muqtasid, ada yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajibannya dan kurang dalam melaksanakan perkara-perkara sunnah. Wa sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang terdahulu dengan kebaikan. Melakukan kewajiban, melakukan sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Tetapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu. Kalimat biiznillah, ikhwan fillah, merupakan peringatan untuk kita bahwa semua kewajiban yang kita lakukan dari perkara ibadah atau semua perkara yang haram yang kita tinggalkan itu tiada lain karena pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah. Maka hendaknya jangan seseorang merasa sombong. Jangan seseorang merasa bangga. Membanggakan diri-diri mereka ketika melakukan suatu amalan kebaikan. Akan tetap hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum sabiqun bil khairati billah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar untuk umat ini, umat Islam yang mewarisi Al-Qur'an, kitab yang termulia, kitab yang teragung. Dan banyak di dalam Al-Quran, ikhwan fillah, ayat-ayat yang menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mengamalkan Al-Quran. Kita baca sebagiannya untuk melengkapi pembahasan karena terbatasnya waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqim shalah." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baca apa yang diwahyukan kepada dan Alkitab, dan tegakkanlah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, la mubaddila likalimatihi, wa lan tajida min dunihi multahada." Peringatan, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita kedudukan orang-orang yang senantiasa banyak membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaba wa aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yatluna kitab Allah, sifat yang pertama, orang-orang yang senantiasa banyak membaca Al-Qur'an, "wa aqamu sholata," dan menegakkan sholat, baru disebutkan sholat, "wa anfaqu mimma razaqnahum," dan mereka menginfakkan, membelanjakan sebagian dari harta-harta mereka, sirran wa 'alaniyan, dan itu dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Bagaimana, apa yang mereka harapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Sifat pertama yang mereka miliki, yarjuna kita Allah. Maka ini kewajiban. Hendak sebagai pendorong kepada kita untuk senantiasa mempelajari, membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan maksudnya lagi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an, tentang kesempurnaan Al-Qur'an, tentang keadilan Al-Qur'an, tentang hikmah yang berkembang di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan penciptaan tentang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Di situ disebutkan bahwa sifat orang yang membaca Al-Qur'an, siapapun dia, baik itu orang-orang yang bertakwa maupun orang-orang kafir, ketika dia membaca Al-Qur'an, maka rasa harum senantiasa akan bersama. Ini salah satu keutamaan Al-Qur'an. Akan tetapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan besarnya keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an. Namun di hal-hal ini, sungguh sangat mengherankan sebagian dari kaum muslimin lalai darinya. Berapa waktu kita yang kita gunakan untuk membaca dan mempelajari Al-Qur'an dalam sehari? Berapa waktu kita untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, untuk mempelajari kandungan-kandungan Al-Qur'an, untuk mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an? Padahal kita yakin ini adalah kitab yang sangat mulia. Ini adalah kitab yang sangat membanggakan untuk orang-orang Islam. Ini adalah warisan orang-orang Islam dan dulu sampai sekarang yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada kita. Dan yang lebih dari itu, yang lebih mengherankan lagi, karena di hal-hal ini muncul sebahagian dari orang yang mengatakan Al-Qur'an itu belum sempurna, sehingga mereka butuh kepada tambahan Al-Qur'an. Padahal mereka menganggap, menyangka diri mereka adalah orang-orang Islam. Mana keimanan mereka kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Mana keimanan mereka terhadap Al-Qur'an secara khusus? Mereka menyangka Al-Qur'an belum sempurna. Mereka menyangka Al-Qur'an butuh tambahan. Yang tadi yang pegang itu, yang 30 juz itu yang biasa. Ada 10 juz yang tersembunyi, dimiliki oleh orang-orang khusus. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awratna al-kitab alladhi istafainahu. Kami wariskan Al-Kitab ini, Al-Qur'an, kepada orang-orang yang terpilih. Di antara yang terpilih itu, 3 golongan. Tidak disebutkan satu golongan secara khusus. Minhum zalimu dinafsi, minhum muqtadi, minhum salikun bil khairat. Mereka datang membuat hukum baru. Di antaranya salikun bil khairat. Padahal mereka sekali lagi menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mana keimanan? Kita telah sebutkan tadi, keimanan baru terpenuhi dalam pada itu jahat. Ucapan, saya beriman dengan Al-Qur'an. Keyakinan, saya beriman dengan Al-Qur'an. Perbuatan dalam keseharian pun kita harus beriman dengan Al-Qur'an. Amalan kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Al-Qur'an. Karena itulah sekali lagi sangat mengherankan. Bahkan sebagian dari mereka, ada yang menyangka bahwa mereka diberi dalam beberapa ayat salah dalam menyampaikannya. Harus disampaikan kepada ahli, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru kata mereka. Padahal mereka menyangka, bahkan berkarya, bahwa mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Ini kayak namanya pejuang. Ini kayak namanya orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menuduh kitab Allah Subhanahu wa taala yang penuh sempurna, penuh dengan kesempurnaan dan penuh dengan keagungan. Mereka tuduh bahwa itu adalah kitab-kitab yang belum sempurna, masih butuh tambahan. Kitab-kitab yang dalamnya ada kesalahan dan yang selainnya dari ucapan-ucapan mereka wasiat tidak. Karena itulah saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwan kaum muslimin secara umum, Al-Quran ini adalah kitab yang sangat mulia. Al-Quran ini adalah kitab yang sangat agung. Al-Quran ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala wariskan untuk kita. Maka ambillah warisan tersebut. Kemudian, selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang keempat. Dari dasar-dasar keimanan adalah beriman terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membahas pembahasan ini, kita sampaikan bahwa manusia diciptakan terdiri dari dua unsur. Ada namanya unsur jasmani, ada namanya unsur rohani. Jasmani kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Karena itulah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk kita perkara-perkara yang bisa menghidupkan jasmani kita, disiapkan dari bumi, dari tanah. Kebanyakannya Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk menghidupkan jasmani kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, ciptakan berbagai macam kebutuhan. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur ruh. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita dari atas langit. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan makanannya dari atas langit. Dan itulah waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala waktukan yang diberikan melalui Rasulullah serta Rasulnya, terkhusus untuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah waktu bagi kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala adalah asas yang sangat penting, dasar yang sangat pokok. Siapa yang meninggalkannya, satu orang yang meninggalkan, maka dia telah keluar dari keimanan. Satu Rasul, bagaimana kalau mereka meninggalkan banyak Rasul? Satu Rasul yang meninggalkan itu dianggap meninggalkan Rasul sebelumnya. Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang bagaimana kaum Nuh menciptakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Jadi kaum Nuh menciptakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzdzabat qaumu Nuhil mursalin." Kaum Nuh telah menciptakan para rasul. Seluruh rasul diciptakan oleh kaum Nuh. Padahal yang mereka diciptakan cuma Nuh. Makanya menciptakan satu orang rasul itu hakikatnya menciptakan rasul seluruhnya. Kemudian sekarang kita ingatkan bahwa beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah asal yang sangat penting dan perkara yang sangat pokok. Di antara para rasul tersebut, atau selanjutnya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa ada yang diutus itu adalah seorang nabi, dan ada yang terutus itu adalah seorang rasul. Kalau kita membaca al-imanu berrasul, beriman kepada rasul, seluruh rasul itu mencakup pula padanya beriman kepada seluruh para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbedaan rasul dan nabi? Sebagian ulama menyebutkan perbedaan rasul dan nabi, kalau rasul mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengan membawa syariat baru. Jadi seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada satu umat dengan membawa syariat baru. Kalau nabi adalah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dengan membawa syariat sebelumnya. Dan seluruhnya rasul dan nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan berita yang mereka bawa. Jadi seluruhnya diperintahkan untuk menyampaikan berita yang mereka bawa. Dan di setiap umat, dari umat-umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang rasul padanya. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ittabi'u at-thaghut." Dan tidakkah atau sungguh telah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus rasul kepadanya. Yaitu yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghadap siapapun juga sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in min ummatin illa qalatina nabi." Dan tidaklah satu umat kecuali pasti telah ada pemberi peringatan padanya. Sehingga sekali lagi kita wajib tentang rasul-rasul tersebut yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada setiap umat. Apa tugas mereka? Tugas para rasul tersebut. Pertama, mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, mereka para rasul tersebut menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yubaddiruna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illa Allah." Dan orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka wa yakhshawnahu, mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wa la yakhshawna ahada illa Allah." Dan mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara umum kepada orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya lebih-lebih lagi rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas mereka yang kedua adalah menyampaikan risalah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas mereka yang ketiga, jadi perhatikan tugas-tugas mereka, supaya mereka menjadi kudwa, contoh yang diikuti sunnahnya oleh umat-umat mereka. Bagaimana akidah para nabi tersebut, bagaimana ibadahnya, bagaimana mu'amalahnya, bagaimana akhlaknya, dan yang lainnya dari seluruh perkara. Nabi utus untuk diikuti dari hal tersebut. Kemudian yang keempat, supaya manusia tidak punya lagi hujjah, tidak lagi punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya mereka tidak berkata lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kami belum mendapatkan seorang rasul." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seluruh rasul pada tiap-tiap umat, termasuk pada umat ini, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui perkara agama. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahui perkara halal dan haram. Tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul." Telah terutus para rasul, mubashirin wa munzirin, memberi peringatan, kabar gembira dan memberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi, supaya tidak ada lagi untuk manusia. Tidak ada lagi alasan untuk manusia. Mereka akan beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terputusnya para rasul. Jadi sekali lagi, setelah terputusnya para rasul, jangan harap kita bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata saya tidak mengetahui mana tauhid, mana kesyirikan. Untuk beralasan untuk tidak mengetahui mana tidak amanah sunnah. Untuk beralasan tidak mengetahui mana halal dan mana haram. Ulama kita ketika ditanya tentang batasan, sampai mana batasannya seorang dikatakan telah iqamatul hujjah kepadanya, sudah mengatakan iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah kepada mereka, maka sebagian ulama kita menjawab sepanjang mereka telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersuci dan mengetahui bahwa Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mereka mengetahui hal ini, maka ini sudah menunjukkan bahwa telah tegak hujjah kepada mereka. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui. Banyak peserta untuk mengetahui perkara-perkara agama. Ini tugas dari para rasul. Supaya setelah perutusnya para rasul, tidak ada lagi alasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beralasan saya tidak mengetahui. Dan dari perkara yang telah kita ketahui bersama, tidak ada keraguan padanya bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi tersebut adalah manusia biasa seperti kita. Mereka butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh untuk menikah, dan butuh kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia-manusia biasa. Hanya saja para nabi dan rasul tersebut dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat-sifat yang sangat mulia. Mereka adalah orang yang sangat jujur dalam kejujurannya. Mungkin di antara kita ada yang jujur, tapi kejujurannya kadang terbatas. Kalau para rasul adalah orang-orang yang sempurna kejujurannya, orang-orang yang sempurna amanahnya, orang-orang yang sempurna di dalam menyampaikan risalah, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Ya ayyuhar rasul, bismillah ilaika rabbika. Seluruh diperintahkan untuk menyampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Jadi mereka adalah at-tabliq, bukan tabliq yang sering kita lihat. At-tabliq adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sempurna dalam menyampaikan risalah. Tidak ada yang disembunyikan. Kemudian mereka adalah orang yang selamat akhlak-akhlak mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Dan mereka adalah orang-orang yang sempurna kesabarannya. Sekali lagi, di antara kita ada yang memiliki sifat-sifat ini. Tetapi sifat-sifat ini tidak sempurna pada manusia-manusia yang lainnya. Sifat-sifat ini adalah sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, selanjutnya, apa keharusan dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa konsekuensinya? Yang pertama, kita harus mengimani bahwa kerasulan mereka dan risalah yang mereka bawa adalah benar dan penuh dengan kejujuran. Kita wajib untuk mengimaninya, wajib untuk membenarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul-Rasul-Nya, "Wa lam yufarriqu baina ahadin minhum," dan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya antara para rasul-rasul tersebut. Harus iman seluruhnya. Kita harus iman seluruh nabi dan rasul. Tidak boleh membeda-bedakan. Walam yuqarribu baina ahadin minhum. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka inilah yang telah akan diberikan balasannya kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ini ikhbar, pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka aman billahi wa rasul. Beriman kepada Rasul-Rasul dan tidak membeda-bedakan. Yaitu yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasul. Wa la taqulu salata. Intahu khairan lakum. Innama Allahu ilahun wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. wa kafa billahi wakila. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanu billahi wa rasul. Perintah menunjukkan wajibnya beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari risalah mereka? Ingat, siapa yang mengingkari risalah mereka? Sebahagiannya atau keseluruhannya? Dan ini tadi, peringatan yang sangat penting. Siapa yang mengingkari sebahagian risalah yang dibawa oleh para nabi tersebut? Atau keseluruhannya? Atau sebagian kecil saja mereka ingkari? Maka mereka telah kafir keluar dari keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna alladziina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil-kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Dia beda-bedakan iman kepada Allah, dia beda-bedakan yang iman kepada Rasul-Nya. Di antara para Rasul tersebut dia beda-bedakan imanannya, ada yang iman. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. Bahkan mereka berkata, saya beriman kepada sebagiannya dan saya mengingkari sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan di antara. Menginginkan sebagian, mengkafiri sebagian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang memiliki sifat seperti ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya kafiran. Wa a'tadna lil-kafirina 'adzaban muhina. Dan kami janjikan bagi orang-orang kafir adab yang sangat menghina. Maka ayat ini sharh dan jelas memberikan hukum kepada orang yang mengingkari risalah yang dibawa oleh para rasul, sebagiannya atau seluruhnya. Mereka mengingkari, mengimani sebagiannya dan mengimani sebagiannya, mengingkari sebagiannya. Ini adalah kekafiran yang nyata. Dan ini merupakan sifat ahlul kitab dari dulu. Dan diikuti oleh orang-orang yang menyangkari ini adalah orang-orang muslim. Dan ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya, lakat tarikannya sudah dalam jalan kubrat. Sibran di sibran. Wadira'an di dira'an. Hatta lau dakhalu yukhra dawdin la dakhaltumuh. Qalu faman ya Rasulullah. Al-Yahudu wa nasar. Qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang terdahulu. Sedikit-sedikit kalian akan mengikuti. Mungkin pada hari ini kalian mengingkari sebagian. Namun esok akan bertambah peningkaran tersebut. Maka ini peringatan. Pada hari-hari ini, banyak kalangan kaum muslimin yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, dari iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mengimani nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita. Di antara mereka di dalam Al-Qur'an disebutkan 25 nama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya Adam. Kemudian Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Idris, Yunus, Hud, Shu'aib, Sol, Lut, Ilyas, Ilyasa, Dzulfikr, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajma'in. Kemudian Ini sebelumnya kita harus kembali nama-namanya. Terawal di dalam Al-Quran. Dan seorang ahli syair, beliau kumpulkan dalam syairnya, mereka beliau berkata, "Fitil kafjatina minhum samaria min ba'di asri wa yabqa sab'atu wahum." Idris, Hud, Shu'aib, Salih wa Qadar. Dulkifl Adam bin Muqsal pada khatam. Pada ayat wajib kamu kerjina. Dalam surah Al-An'am ayat ke-83 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajib kamu kerjina. Tiga ayat disebutkan di situ disebutkan 18 nabi. Kemudian sisanya kata beliau disebutkan di ayat yang lain sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Nama-nama ini kita harus imani bahwa mereka lah nama-nama nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian saya ingatkan bahwa imanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharuskan kita untuk menimani seluruh syariat dan mengamalkan syariat yang mereka bawa. Ini adalah bentuk keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita. Kapan kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mengharuskan kita untuk menimani seluruh risalahnya dan mengamalkan seluruh arah beliau bawa. Dan ini adalah sangat mengherankan di hari-hari ini. Sama dengan keimanan-keimanan sebelumnya. Orang mengaku mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang rasul. Orang berkata mengimani bahwa mereka mengimani salam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi amalan-amalan mereka jauh dari hal tersebut. Bahkan kalangan mereka ada yang menganggap bahwa masih ada seorang rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kalangan mereka ada yang mencari hukum dari kerana ada yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaya namanya keimanan. Ini kaya namanya hakikat keimanan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya keimanan setelah keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah menimani seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kemudian. Mulai dari asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Mulai termasuk di dalam beriman kepada hari akhir, beriman kepada kematian, beriman kepada alam kubur, beriman tentang tanda-tanda hari kiamat, beriman tentang jembatan, adanya timbangan dan yang sebagainya, bahwa akan dibalasnya amalan kepada hari kemudian. Seluruhnya masuk dalam keimanan kepada hari kemudian. Siapa yang mengingkari satu saja dari perkara-perkara hari kemudian yang telah tetap dan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dia ingkari, maka ini adalah tanda alamat kekafiran. Maka wallahualam, mari kita berhati-hati dalam hal ini. Keimanan kepada hari akhir mencakup seluruhnya. Beriman tentang kematian, beriman tentang alam kubur, alamat tanda-tanda hari kiamat, dan perkara-perkara yang ada nanti di hari kemudian, adanya surga dan neraka akan dibalas seluruh amalan dunia. Ini keimanan kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengimani seluruh kejadian-kejadian yang terjadi, bahwa apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang tidak mungkin terjadi, dan apa yang mustahil terjadi, itu seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya telah tercatat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah maratibul iman bil qadar. Tingkatan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keterbatasan waktu, maka kita sebutkan secara singkat. Tingkatan yang pertama, dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengimani dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang mustahil terjadi, yang mungkin terjadi, itu seluruhnya dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alladhi huwa Allahu alladhi la ta'lamu 'alimul ghaibi wa ash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada ilah yang hak ibadah kecuali Dia. Yang mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi, yang nampak diketahui seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Jadi segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengimani bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada rinciannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin." Dan segala sesuatu kami telah catat di dalam Al-Kitabul Mubin. Itu Allahul Mahfuz. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar memegang dua kitab. Kemudian beliau berkata, "Atadruna ma hadha kitaban?" Apakah mengetahui dua kitab ini? Para sahabat menjawab, "Kalau kamu kabarkan kepada kami, kami akan mengetahui." Maka beliau berkata, "Kitab yang kanan adalah nama-nama penduduk surga seluruhnya, dari yang awal sampai yang akhir, dan tidak akan pernah ditambah. Kitab yang di kiri adalah kitab nama-nama penduduk neraka seluruhnya, tidak akan pernah ditambah dan tidak akan pernah dikurangi." Tidak akhir hadis. Al-Muhim, segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang mungkin terjadi, yang mustahil terjadi, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Masih'ah, bahwa segala sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun." Tidak ada hanya lagi perkaranya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Dan harus kita yakini, ada tambahan, ada peringatan, bahwa apa yang tidak terjadi, kita tadi menyinggung bahwa semua yang terjadi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ingatkan bahwa apa yang tidak terjadi itu bukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk mengadakannya. Jadi segala yang terjadi dengan kehendak Allah. Tetapi yang tidak terjadi bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk mengadakan. Tetapi tidak terjadi itu dengan penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu li-yudhillahu min shay'in fis samawati wa fil ardhi innahu kana 'aliman qadira." Allah tidak akan dilemahkan oleh sesuatu apapun juga di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Tingkatan yang keempat adalah al-qawl, bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang beramal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya pun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bergerak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakannya pun seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingatkan, keimanan kepada takdir adalah keimanan yang sangat penting. Bahkan menjadi dasar pokok tentang iman. Dalam Sahih Muslim mungkin telah kita beri kita dengar hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh seorang sahabat menyampaikan bahwasanya menceritakan bahwa orang yang pertama mengingkari takdir di negeri Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka tabi'in ini dengan seorang temannya datang untuk menunaikan haji, kemudian berkata, kalau ada seorang sahabat, saya bertemu dengan sahabat, maka kami akan mengadukan perkara ini. Maka diadukan kepada Ibnu Umar dan beliau berkata, sampaikan kepada mereka orang-orang yang mengingkari takdir bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Seandainya mereka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi, ikhwan fillah, inilah keimanan kepada takdir dengan tingkatan-tingkatannya dan merupakan dasar pokok dalam akidah Islam. Kemudian selanjutnya, setelah kita memahami asas dasar akidah Islam, maka selanjutnya kita akan membahas secara ringkas al-hadas, tujuan dan maksud akidah Islam. Yang pertama, tujuan dan maksud akidah Islam adalah melepaskan manusia dan perbudakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kemerdekaan yang hakiki. Ketika seseorang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam membebaskan manusia dari perbudakan kepada harta. Akidah Islam melepaskan dari perbudakan kepada hawa nafsu. Karena kenapa? Ternyata di kalangan manusia ada yang beribadah kepada hawa nafsu mereka dengan berbagai jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala 'ilmi wa qatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Bagaimana pandangan kita? Akhiruni, kabarkan kepada kami tentang orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan mereka adalah hawa nafsu. Wa adallahu Allahu ala 'ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka di atas ummu. Ala ilmi dua penafsiran, dua istilah. Pertama, ala ilmi min Allah. Mereka ditetapkan di atas ummu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah mengetahui mereka dengan pantas untuk disesatkan. Wa ala ilmi mereka ditetapkan setelah qamat hujjah. Setelah jelas dari kepada mereka kenapa mereka masih tersesat. Wa qatama ala samihi, ditutuplah kepada pendengaran-pendengaran mereka dan hati-hati mereka dan dijadikan penutup pada mata-mata mereka. Maka siapa yang akan memberikan petunjuk kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka mengingat? Jadi kalangan manusia ada yang beribadah kepada hawa nafsu mereka dengan berbagai jenisnya. Ada yang beribadah kepada ulama-ulama mereka. Ada yang beribadah kepada alim-alim mereka. Ada yang beribadah kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ketika pemimpin mereka mengatakan ini adalah halal, padahal itu adalah haram, mereka pun ikut menghalalkan perkara yang haram tersebut. Ketika pemimpin mereka mengatakan ini adalah haram, padahal itu adalah halal, mereka pun ikut mengharamkan perkara yang halal tersebut. Dan inilah yang pernah terjadi di kalangan ahli kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahli-ahli ibadah mereka dan ahli-ahli ilmu mereka, ulama-ulama mereka, sebagai rokok tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penghalalan, dalam perkara pengharaman. Maka ini adalah peringatan, hendaknya kita berhati-hati darinya. Haramkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, walaupun guru-guru kita katakan itu adalah halal. Dan halalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, walaupun semua orang mengatakan itu adalah halal. sehingga kita terlepas dari menyembah hawa nafsu. Di antara orang-orang yang menyembah hawa nafsu mereka, ada yang menyembah harta, ada yang menyembah uang, sehingga menjadi ukuran mereka adalah uang dan harta. Mereka menghadapkan segala cara untuk mendapatkannya, tanpa melihat, tanpa ada pertimbangan syariat padanya. Riba pun dilakukan, curang pun dilakukan, dan yang selainnya. Mencuri pun dilakukan untuk mendapatkan tujuan mereka, memperburukkan hawa nafsu mereka. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa mereka adalah orang-orang yang celaka. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah Subhanahu wa taala, menjual syariat Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang sedikit, dengan uang yang sedikit, dengan pangkat yang sedikit, akan tetapi ulaika, mereka inilah orang-orang yang akan, tidak akan mendapatkan bahagian kebaikan di hari kemudian nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan melihat kepadanya, dan mereka tidak akan disucikan dan mereka mendapatkan adab nanti. Al-Muhim, ikhwan fillah, akidah Islamnya, orang yang betul-betul mempelajari akidah Islam, mereka akan terlepas, membebaskan dirinya dari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah tujuan pertama membersihkan manusia dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan yang kedua dari akidah Islam adalah mengarahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitasnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, pengorbananku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan ajaran akidah Islamnya. Yaitu lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sekali lagi jemaah sekalian, ikhwan kita, inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Ketika seseorang hanya memperhambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hari-hari ini, sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam justru mengalihkan makna kemerdekaan kepada makna yang lain. Mereka mengatakan kemerdekaan yang sebenarnya adalah kemerdekaan untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkannya, apakah itu sesuai dengan syariat ataupun tidak sesuai dengan syariat. Mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, silakan. Mau beribadah kepada kuburan-kuburan, silakan. Mau beribadah kepada pemimpin dan ulama, silakan. Itu kata mereka merupakan kemerdekaan. Padahal kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan mata-mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah hati-hati mereka. Fa inna hadza ta'mal abathar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sesungguhnya tidaklah buta mata-mata mereka, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada, sehingga mereka tidak mampu memahami mana hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, tujuan dari akidah Islam adalah ikhlas niat, mengikhlaskan niat dan maksud kita dalam segala ibadah kita. Ikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu pasti dengan niat, ada niatnya. Dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan kadar niat yang ada di dalam hati. Maka luruskan niat kita, luruskan tujuan kita, dan ikhlaskan pula. Setelah niat kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita penuntutan kita, kita ikhlaskan pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapatkan Abu Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, "Pengajar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi amal amalan sholihah, walau sedikit saja dari waktu ini ada." Siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perjumpaan yang bahagia, maka hendaknya dia beramal dengan amalan sholih. Amal yang sholih adalah amal yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan siapapun juga. Kemudian jemaah sekalian, ayuhal muslimun, al-mu'minuna billahi wa rasulih. Yang terakhir, masih banyak lagi tujuan-tujuan dan maksud dari akidah Islam. Akan tetapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa akidah Islam menjadikan seseorang tenang hati dan pikiran mereka, karena mereka telah yakin bahwa dengan akidah Islam mereka akan mendapatkan keselamatan hidup. Kehidupan mereka akan bercahaya di dunia, di alam barzah, dan di hari kemudian. Sehingga mereka menjadi tenang di dalam kehidupannya. Mereka menjadi bahagia di dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang jauh dari akidah yang benar, maka kehidupan mereka senantiasa diliputi dengan keguncangan, senantiasa diliputi dengan keraguan, senantiasa diliputi dengan gundah gulana. Demikian, ikhwan kita, apa yang bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu. Dan kembali saya ingatkan diri saya dan kepada seluruh ikhwan kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala, ingat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan pertolongannya kepada umat ini kecuali kalau mereka mempunyai akidah yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengokohkan agama ini kecuali dengan akidah yang benar. Yakin dapat. Bagaimanapun banyaknya kalian, bagaimanapun banyaknya jumlah kaum muslimin, akan tetapi akidah mereka adalah akidah yang rusak, jauh dari akidah yang benar, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan pertolongan. Ingatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaa'ika humul faasiqun." Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang berteman dengan antara kalian dan melakukan amal soleh bahwa mereka akan berkuasa menjadi pemimpin di muka bumi. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang berteman dan melakukan amal soleh telah dijanjikan untuk berkuasa di muka bumi, sebagaimana telah dijanjikan kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian janji yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menguatkan agama mereka. Agama mereka akan kokoh di atas muka bumi. Agama yang telah diridhoi untuk mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan mengganti rasa takut dengan keamanan. Perasaan takut yang ada sebelumnya akan diganti dengan keamanan. Akan tetapi, janji ada syaratnya. Apa syaratnya jamaah sekalian? Dan ini yang harus kita ingat. Wahai orang-orang yang memperjuangkan Islam, wahai orang-orang yang bergerak memperjuangkan dengan atas nama Islam, perhatikan hal ini. Syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala persyaratkan, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Di samping syarat-syarat yang sebelumnya, ini yang paling penting. Mereka senantiasa beribadah kepada-Ku, tidak kepada selainku. Wa la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan-Ku dengan siapapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, akan tetapi siapa yang kafir setelah hal tersebut, memadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, berakidah dengan akidah syiah, berakidah dengan akidah sufi, berakidah dengan akidah Mu'tazilah, berakidah dengan akidah-akidah di luar akidah Islam. Ini mencatatkan kemenangan? La, tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala lalu meskipun mi'ah, tidak akan pernah mengisar janjinya. Keimanan, kemenangan dan kejayaan hanya akan didapatkan dengan akidah yang benar, akidah Islam yang lurus. Paman kepada bangsa dan siapa yang kafir. Setelah itu, faulah kamu fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka jemaah sekalian, kalau ingin mendapatkan kehidupan, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh cahaya di dunia, di alam barza dan di negeri semulia kemudian, perbaiki akidah kita, luruskan akidah kita, akidah Islam, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.